show. June, go. Yeah. Came to quote. GNC or die. GNC or my music. Gimana kabarnya? Minta dong nomor HP-nya. Alamat di mana? Ngapain aja? Lu banyak bertanya. Dasar kepo. Dasar kepo. Dasar kepo. Lu banyak bertanya. Dasar kepo. Dasar kepo. Dasar kepo. Lu banyak bertanya. Dasar kepo. Setiap buka Facebook, ha? Nanya ini itu. Ya, setiap buka Twitter, ha? Masih nanya itu. Ha, ha, ha. Bertanya seperlunya aja. Yep. Kalau emang gak penting yang gak usah ditanya. Yep. Dasar anak alay, yeah. Ngomong aja lebay, yeah. Kata Mark Henry itu ciri alay cukimai. Mai. Ngomong pake urat, ah. Sini gua sumbat. Brr. Lu ngoceh terus bikin kepala gua mumet. Mah lu bertanya, nanti sesat di jalan. Banyak bertanya, lo emang sialan. Banyak lagi jualan, emang dasar murahan. Lagi sensus penduduk si petugas kelurahan. Bukannya sombong, oh Tuhan tolong. Serba salah juga kalau gue gak ngomong. Tolong mengerti, ha. Mohon maklumi, ha. Ini lirik jujur ungkapan isi hati. Ha. Gimana kabarnya? Minta dong nomor HP-nya. Alamat di mana? Ngapain aja? Lu banyak bertanya. Dasar kepo. Dasar kepo. Dasar kepo. Lu banyak bertanya. Dasar kepo. Dasar kepo. Dasar kepo. Lu banyak bertanya. Dasar kepo. Lo kepo banget. Banyak banget nanya. Itu ini itu mau tahu aja. Bikin gua pusing, jadi tambah pening. Lo banyak nanya yang kagak penting-penting. Dari Facebook sampai Twitter, lo nanya muter-muter. Lo itu caper-caper, gua jadi keder-keder. K-E-P-O. Dasar lo kepo, bekeng kita mabok. Pergi sana, wow. Jauh-jauh, wow. Jangan deket-deket sama orang kepo, wow. Lu banyak pertanyaan, udah kayak wartawan. Mau tahu urusan, urusan orang-orang. Karena lu ngusik-ngusik, gua keusik-usik. Berisik, ha, gua kagak tertarik. Ha, ha, ha. Gimana kabarnya? Minta dong nomor HP-nya. Alamat di mana? Ngapain aja? Lu banyak bertanya. Dasar kepo. Dasar kepo. Dasar kepo. Lu banyak bertanya. Dasar kepo. Dasar kepo. Dasar kepo. Lu banyak bertanya. Dasar kepo.